قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزأ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. Ini hadis mutlak seperti hadis yang pertama di bawah bab ini. Nabi melarang seorang wanita melakukan safar tiga kecuali bersama muhrimnya atau bersama mahramnya. Tiga di sini baik itu tiga hari ataupun tiga malam, sebagaimana yang telah kita jelaskan atau kita dapatkan dari riwayat-riwayat yang mengarah kepada malam, yang menjelaskan dengan nas bahwasanya tiga malam, seperti hadis 3183 tusafira masirata thalathi layalin, tiga malam ya. Ini tentang hadis 3186 nas dari Nabi melarang wanita melakukan safar secara umum, baik itu safar ibadah maupun safar mubah. Safar ibadah yaitu safar haji atau safar berkunjung kepada keluarga, ini safar ibadah. Safar mengunjungi saudara, mengunjungi kerabat, ini safar ibadah. Maka dia mesti ditemani oleh mahramnya atau muhrimnya, berdasarkan larangan-larangan Nabi SAW yang sangat banyak, terutama dalam hadis-hadis yang telah kita pelajari ini, hadis Abdullah bin Umar dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Berikutnya 3187 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abu Ghassan Al-Misma'i wa Muhammad bin Bashar jami'an an Mu'adz bin Hisham قال أبو غسان حدثنا معاذ قال حدثني أبي أن قتادة أن قزأ أن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم. Di sini ada kata fauqa, artinya lebih, sebagaimana dalam sebagian riwayat pada hadis nomor 3182 ada tambahan fauqa. Fauqa artinya di atas. Janganlah seorang wanita melakukan safar di atas 3 malam. Ya, di atas 3 malam berarti 3 malam boleh. Dan tentu di sini pemahamannya tidak sampai seperti itu. Ya, lebih dari 3 malam tidak ada safar sekarang ini. Tidak ada jarak yang ditempuh dalam sebuah perjalanan yang waktunya lebih dari 3 malam. Intinya memang mungkin kita beranggapan bahwasanya itu kan ukurannya perjalanan pakai unta. Perjalanan pakai unta sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya menuju Mekah dari Madinah lebih dari 3 hari. Berangkat tanggal 24 Dzulqa'dah sampai tanggal 4 Dzulhijjah. Ya, sekitar 10 hari dalam perjalanan Nabi SAW menuju ibadah haji, berangkat tanggal 24 Dzulqa'dah sampai di Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. 10 hari kurang lebih perjalanan dari Mekah, dari Madinah ke Mekah. Bila mana ukurannya adalah jarak perjalanan menggunakan kendaraan seperti kendaraan-kendaraan yang dipakai dahulu seperti unta atau keledai yang juga digunakan sebagai sarana transportasi di masa Nabi kita Muhammad SAW. Intinya pemahaman hadis ini adalah tentang makna safarnya ke Sumbar. Paling kurang ke Payakumbu sekarang ini tidak lebih dari 4 jam bila perjalanan yang normal, tetapi ini juga merupakan safar yang mesti seorang wanita bersama mahram atau muhrimnya. Ini hadis 3187, pemahaman fauqa, lebih dari 3 malam, dikaitkan dengan sarana transportasi yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita gunakan dengan sarana transportasi di zaman kita, tentu tidak akan ada kemestian seorang wanita bersama mahramnya dalam perjalanannya kemanapun juga. Dalam perjalanannya kemanapun juga, karena perjalanan sekarang ini tidak sampai membutuhkan waktu 3 hari atau 3 malam. Dalam 1 hari dia sudah bisa sampai ke ujung dunia. Dia bisa sampai ke ujung dunia, wallahu ta'ala alam. Berikutnya 3188, hanya sekedar sanad ditambahkan oleh Imam Muslim, sementara hadisnya adalah hadis yang telah berlalu. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Ibnul Muthanna qala haddatsana Ibnu Abi Adi an Sa'idin an Qatadah bihadzal isnad wa qala akthar min thalathin illa ma'adhi mahram. Akthar di sini sama dengan fauqa. Akthara artinya lebih, lebih dari 3 hari. Ya. Larang Nabi SAW melarang wanita melakukan safar lebih jarak lebih dari 3 hari kecuali bersama mahramnya. Ini lebih ini bukan maksud dari larangan Nabi sebagaimana yang telah kita sampaikan. Akthar min thalathin atau fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 malam jaraknya, maka dia baru mesti menggunakan mahram. Kalau kurang dari 3 malam, maka tidak ada masalah wanita itu bersafar tanpa mahramnya. Ini pemahaman yang keliru, dan ini juga dipahami oleh sebagian orang sekarang ini, sehingga muncul fatwa-fatwa bahwasanya wanita tidak mesti bersama mahramnya atau muhrimnya kemanapun dia pergi. Maka dibawanya hadis-hadis yang telah kita baca dengan pemahaman bahwasanya masa yang disebutkan Nabi itu yang dituju, 2 malam, yaitu sekarang ini kemanapun wanita tidak ada masalah tanpa muhrim. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan 2 malam. Sekarang dia ke Jakarta hanya 2 jam sampai Jakarta. Ya, sampai Jakarta 2 jam dia bisa sampai Jakarta, maka dia tidak termasuk dalam konteks larangan Nabi. Kenapa? Karena waktu perjalanannya di bawah 2 atau di bawah 3 malam atau di bawah 2 hari, 2 malam. Maka ini kembali kita tekankan karena munculnya pemahaman keliru dalam memahami hadis-hadis yang tadi telah kita pelajari. Hadis berikutnya 3189, Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits an Sa'id bin Abi Sa'id an abihi anna Aba Hurairah. Ini hadis yang baru. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallam la yahillu limra'atin muslimatin tusafiru masirata lailatin illa wa ma'aha rajulun dhu hurmatin minha. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah ini radhiyallahu ta'ala an, tidak halal seorang wanita, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita muslimah tusafir, melakukan safar masirata lailatin, jarak satu malam, perjalanan jarak satu malam, kecuali bersamanya illa wa ma'aha rajulun, seorang laki-laki, dhu hurmatin minha, yang haram menikahinya, yang haram menikahnya, dan orang-orangnya tadi telah kita sebutkan. Yang pertama, mahram itu adalah suaminya yang sudah menikahi dia, dan ini status mahram yang paling tinggi. Kemudian orang-orang yang tidak dibenarkan menikahinya, seperti ayahnya, pamannya, cucunya, anaknya, saudaranya, ini semua tidak dibenarkan menikahi seorang wanita. Ayahnya, pamannya, saudaranya, anaknya, cucunya, dan bahkan menantunya yang juga tidak dibenarkan untuk menikahi seorang wanita ini selain dari suami. Selain dari suami, ini yang dimaksud dengan laki-laki yang dzu hurmatin minha. Laki-laki di sini dengan mengatakan laki-laki mahramnya. Laki-laki mahramnya. Sementara hadisnya laki-laki yang memiliki keharaman darinya, yaitu memiliki keharaman menikahinya. Tidak dibenarkan untuk menikahi wanita ini, yaitu ayahnya, pamannya, ayahnya termasuk sampai ke atas kakeknya, ya. Ayahnya ini termasuk kakeknya, pamannya juga, kemudian saudara laki-lakinya, kemudian anaknya, dan termasuk di sini adalah orang yang dari unsur luar tetapi tidak dibenarkan menikahinya adalah menantunya. Menantu, baik itu menantu anaknya langsung atau menantu dari cucunya. Ya, menantu anak suami dari cucunya juga termasuk mahram bagi seorang wanita. Ini hadis yang ke 3189, yaitu hadis Abu Hurairah. Berarti sudah 3 sahabat yang meriwayatkan hadis larangan safar tanpa muhrim bagi seorang wanita ini. Yang pertama hadis Abdullah bin Umar dengan berbagai riwayat, kemudian juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dan sekarang ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Hadis berikutnya 3190, Imam Muslim mengatakan haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an ibni Abi Dzibin qala haddatsana Sa'id bin Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل kata Nabi tidak halal limra'atin bagi seorang wanita tu'minu billahi wal yawmil akhir yang beriman dengan Allah dan hari akhir sama dengan muslimah dalam riwayat yang lain limra'atin muslimah riwayat yang pertama tadi seorang wanita yang muslimah tusafiru masirata yawmin melakukan safar jarak satu hari illa ma'adhi mahramin kecuali bersama laki-laki muhrimnya atau mahramnya. Ini hadis Abu Hurairah yang kedua. Kemudian hadis berikutnya 3191, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu 'ala Malikin an Sa'id ibn Abi Sa'idin al-Maqburi an abihi an abi hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin wa lailah. Ini tambahan yang baru di yang tadi pertama hadis Abu Hurairah masirata yawmin jarak satu hari, sementara sekarang jarak satu hari satu malam, satu kali 24 jam illa ma'adhi mahramin alaiha kecuali ditemani oleh mahramnya. Ini perbedaan riwayat Abu Hurairah yang sebelumnya dengan hadis yang sekarang. Yang pertama satu hari, jarak satu hari, sementara yang sekarang jarak satu hari satu malam. Sementara konteksnya sama, larangan dari Nabi bagi wanita untuk wanita melakukan safar tanpa laki-laki mahramnya atau mahramnya. 3192 masih sama hadisnya. Imam Muslim membawakan kembali dengan sanad yang baru, haddatsana Abu Kamilin al-Jahdari qala haddatsana Bishrun yani ibnu Mufaddal qala haddatsana Suhail ibnu Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin an tusafira thalathan illa wa ma'aha dhu mahramin minha. Sama hadisnya dan kita lanjutkan. 3193, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib jami'an an Abi Muawiyah qala Abu Quraib haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Salih an Abi Sa'idin Al-Khudri. Kembali kepada hadis Abu Sa'id. Ya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها. Ini penjelasan orang per orang. Abuha bapaknya, au ibnuha atau anak laki-lakinya, au zaujuha atau suaminya, au akhuha atau saudara laki-lakinya, au dhu mahramin minha atau orang yang diharamkan menikahinya. Ada penjelasan orang per orang di sini secara detail. Yang pertama orang tuanya, kemudian anak laki-lakinya, kemudian suaminya, kemudian saudara laki-lakinya. Tersisa paman yang tadi telah disebutkan. Kemudian anak di bawahnya termasuk cucu-cucu, termasuk juga anak cucu laki-laki. Kemudian termasuk kakek dimasukkan ke dalam kategori ayah. Ya, karena kakek bahkan paman juga dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata-kata ayah. Ya. Aba, ayah, orang-orang tua, paman, kakek dan ayah langsung, ini di dalam bahasa Arab diungkapkan dengan aba. Maka sudah termasuk dalam kata-kata abuha di sini kakeknya dan pamannya, apalagi ayahnya, ayah kandungnya sendiri. Ini kemudian untuk ibnu, anak, maka termasuk cucu di dalamnya. Ini siapa saja yang berstatus mahram bagi seorang wanita. Kemudian hadis tersisa berapa hadis lagi? 3194, 3195, 3196 dan terakhir 3197. Ya, saya hanya membacakan karena hadisnya hampir sama semuanya. 3194 tadi hanya sekedar sanad, diulangi kembali oleh Imam Muslim hadis yang sama dengan sanad yang baru. Wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Sa'id Al-Asajj qala haddatsana Waqi' haddatsana Al-A'mash bihadzal isnadi mithlahu. Ya. Dengan sanad yang sama, dengan sanad yang baru tetapi hadisnya serupa. Hadisnya serupa. 3195 Imam Muslim mengatakan hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Zuhair ibnu Harbin kilahuma an Sufyan qala Abu Bakar hadatsana Sufyan ibnu Uyainah qala hadatsana Amr ibnu Dinar an Abi Ma'badin qala sami'tu ibnu Abbas. Ini hadis yang baru. Hadis kita ulangi kembali hadis Abu Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Khudri, Abu Hurairah dan sekarang adalah hadis Abdullah bin Abbas. Ya. Keempat-empat sahabat yang meriwayatkan hadis ini semuanya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah yang paling utama dan juga ada sekarang ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yaqul sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhthubu. Kata Abdullah bin Abbas, saya mendengar Nabi khutbah. Yaqul, dalam khutbahnya beliau bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin. Tidak dibenarkan seorang wanita berdua-duaan dengan laki-laki, atau tidak dibenarkan seorang laki-laki berduaan dengan wanita kecuali bersama mereka atau bersama wanita tersebut mahrimnya atau mahramnya. Berduaan tanpa ada orang lain, tanpa ada orang lain, ini yang pertama. Kemudian berduaan ada pun orang lain tetapi laki-laki lain tetapi bukan muhrimnya, ini juga tidak dibenarkan. Yang harus bersama wanita tersebut adalah muhrimnya, yang tadi telah kita ketahui siapa orangnya, harus ada bersama wanita ini bila mana ada seseorang yang ingin bersamanya, ingin duduk bersama mereka, maka harus ada dengan perempuan tersebut muhrim, laki-laki muhrimnya. Ini hadis yang pertama dari Abdullah bin Abbas, larangan khulwat. Betapa banyak khulwat terjadi di masa kita sekarang ini. baik itu disengaja ataupun tanpa disengaja. Yang disengaja memang banyak laki-laki dan perempuan yang ingin berdua-duaan, baik itu dalam perjalanan ataupun dalam mencari tempat-tempat sepi, kemudian berkhulwat tanpa sengaja dalam di tempat kerja yang dituntut oleh pekerjaan, dalam satu kantor mereka berdua. Ini tidak dibenarkan karena ini termasuk dalam konteks larangan Nabi SAW tadi. Kemudian wala tusafiril mar'atu illa ma'adhimah dhi mahramin. Ya, dan tidak dibenarkan perempuan melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Faqama rajul. Setelah dua hadis ini disampaikan oleh Nabi dalam khutbahnya dan didengar oleh Abdullah bin Abbas, maka tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri. Bayangkan, Nabi sedang khutbah. Nabi sedang khutbah dan di antara isi khutbahnya adalah larangan yang tadi, larangan berkhulwat dan larangan bersafar bagi wanita tanpa muhrim. Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki, kata Abdullah bin Abbas, faqala ya Rasulullah, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, innam ra'ati kharajat hajatan wa innik tutibtu fi ghazwati kada wa kada. Kata laki-laki itu kepada Nabi setelah mendengarkan larangan Nabi perempuan melakukan safar, maka dia heran. Lalu dia berdiri mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya istri saya keluar berangkat menuju ibadah haji, berangkat menuju ibadah haji, sementara saya sudah tercatat sebagai salah satu dari pasukan perang bersamaan. Suaminya tercatat sebagai pasukan perang, berangkat untuk perang, sementara istrinya berangkat haji. Terpisah, istrinya berangkat sendiri, sementara suaminya berangkat perang. Ini pertanyaan dari sahabat ini kepada Nabi. Apakah tetap boleh istri saya pergi haji sementara saya tidak bisa menemani karena saya berperang? Kata Nabi SAW kepada sahabat ini, qal in taliq fahujja ma'amra'atik. Kamu memang sudah tercatat sebagai pasukan perang, tetapi sekarang, kata Nabi, berangkatlah, lakukan ibadah haji bersama istrimu, temani istrimu, temani istrimu. Ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita mesti bersama mahramnya dalam perjalanan ibadah haji. Tidak ada alasan untuk tidak bersama mahramnya, karena Nabi SAW mengcancel ikut sertaan laki-laki ini dalam berperang untuk menemani suaminya berangkat ibadah haji. Intalik fahujja ma'amra'atik, berangkatlah untuk berhaji bersama istrimu. Ini jelas sekali larangan dari Nabi SAW seorang wanita berangkat haji tanpa muhrim. Hadis dua terakhir, Imam Muslim mengatakan, wahaddathanahu Abu Rabi' Az-Zahrani qala haddathana Hammad an amrin bihadzal isnad nahwa. Ini sanad yang baru, sementara hadisnya adalah hadis Abdullah bin Abbas yang tadi telah kita bacakan. Yang terakhir, hadis 3197, wahaddathana Ibnu Abi Umar qala haddathana Hisham ya'ni Ibn Sulaiman al-Makhzumi an Ibni Jurayjin bihadzal isnad nahwahu wa lam yadhkur wa la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin. Hadis yang terakhir ini hadisnya sama, cuma tidak ada pembahasan atau permasalahan yang pertama, yaitu larangan berkhulwat. Dia hanya larangan bersafar tanpa muhrim saja untuk lafaz hadis yang terakhir tadi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, itulah hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam di bawah bab yang dibuat oleh Imam Nawawi, kepergian seorang wanita yang harus disertai mahramnya baik untuk ibadah haji atau yang lainnya selama itu mubah. Kalau itu safarnya safar dosa, maka tentu dia sudahlah mendapatkan dosa dalam safarnya, kemudian juga mendapatkan dosa tanpa muhrim. Sebagai kesimpulan, sudah kita jelaskan tadi dan berulang-ulang kita jelaskan, cuma hanya ada perbedaan pendapat para ulama tentang apakah muhrim ini merupakan persyaratan yang mutlak bagi seorang wanita dalam berangkat ibadah haji. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bukan persyaratan yang mutlak, maka bisa saja seorang wanita berangkat ibadah haji tanpa muhrim dengan ketentuan dia harus bersama teman-teman yang baik, atau dalam istilah mereka rufqah salihah, teman-teman yang baik, rombongan yang baik, rombongan yang ia mendapatkan kenyamanan dan keamanan bersama rombongan-rombongan tersebut. Mereka mengatakan boleh seorang wanita berangkat ibadah haji, apalagi hajinya haji Islam, bersama rombongan yang ia merasa aman dengan rombongan tersebut, walau tanpa laki-laki yang tadi telah kita jelaskan siapa mereka, yaitu yang diistilahkan oleh Nabi dengan dhu mahramin, yaitu muhrimnya dalam bahasa kita atau mahram dalam istilah agama. Makanya permasalahan perempuan berangkat ibadah haji tanpa mahram adalah permasalahan yang berat. Tetapi bila mana ada orang yang meminta nasihat, maka kita menyampaikan nasihat hadis-hadis Nabi sekarang ini yang telah kita baca semuanya, yang dibawakan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi SAW melarang. Kalaupun ada yang berangkat tanpa muhrim atau tanpa mahram, maka sepakat yang melarang itu bahwasan ibadah hajinya sah. Ibadah hajinya sah, tetapi dia, bagi mereka yang memestikan pakai mahram, ia mengatakan berdosa karena melanggar larangan Nabi. Ibadah hajinya sah dan dia berdosa. Pendapat yang paling minimal adalah walaupun mungkin tanpa dosa karena ada keringanan atau ada pengecualian untuk ibadah haji ini, tetapi tetap saja mengurangi keberkahan. Kalaupun tanpa dosa, tetapi mengurangi keberkahan. Orang bersama suaminya, bersama orang perempuan-perempuan yang lain, dibimbing oleh suaminya sementara dia sendiri. Dan bila mana terjadi sesuatu, siapa yang akan menanganinya? Ketua kloternya memegang-megangnya, memikulnya, memopongnya. Ini yang tentu yang harus diperhatikan oleh seorang wanita yang ingin berangkat umrah ataupun ibadah haji. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang sekarang ini, ibadah haji mahram pinjaman, nah ini sudah kekeliruan yang luar biasa. Dan bahkan dibeli, mahram itu dibeli dengan harga 300 ribu, ya 300 ribu ini sudah melakukan yang sudah pelanggaran yang luar biasa, di samping melanggar larangan Nabi SAW, kemudian melakukan manipulasi karena memang persyaratan untuk wanita yang berangkat umrah atau haji dari untuk syarat keluarnya visa adalah mahram, maka dibuatlah mahram-mahram palsu. Terkadang laki-laki merasa terkejut ketika sampai di sana dikatakan bapak mahramnya si fulana, padahal tidak ada hubungan darah apapun, tidak ada hubungan apapun, dan kenalnya pun belum kenal kecuali di saat itu. Ini tentu sudah merupakan pelanggaran yang luar biasa. Maka kita menghimbau kaum muslimin, kaum muslimat, untuk berangkat ibadah umrah atau haji menggunakan atau bersama mahram, dan ini sangat-sangat sesuai dengan keinginan dan ketuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semakin tenang beribadah bersama suami, dibawa oleh suami, diperhatikan oleh suami atau orang tua atau mahram-mahram yang lain. Ini kesimpulan dari bab yang ke-75 ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.